Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan berasal dari kata Ramadan, artinya panas yang membakar, panas yang menghanguskan. Dahulunya memang bulan Ramadan itu paralel dengan masuknya awal musim panas, bulan Mei. Saat itu kalau ada orang menginjak batu di siang hari, yang batu itu sudah tersorot, terbakar oleh matahari berhari-hari, dia injak itu batu tanpa alas kaki, dia bisa melepuh, terbakar. Tetapi, karena kita tahu kalender Hijriah lebih pendek 11 hari, maka Ramadan tidak selalu jatuh di bulan Mei, di awal musim panas lagi. Bisa saja Ramadan itu jatuhnya di musim dingin. Nah, karena itu banyak mubalig atau ustadz sekarang bicara Ramadan. Ramadan itu bulan yang artinya membakar. Apa yang dibakar? Dosa-dosa kita. Sepanjang Ramadan, kita meningkatkan ibadah kepada Allah. Kita saling bermaaf-maafan. Kita banyak memberikan sedekah. Maka dengan Ramadan itu, dengan ibadah-ibadahnya, terbakarlah semua dosa dan kesalahan kita. Dahulu makna Ramadan, panas yang membakar, memang dalam arti fisik lahiriah. Tetapi sekarang Ramadan diartikan panas yang menghanguskan, menghanguskan dalam arti majazi, dalam arti metafor atau perumpamaan. Selesai Ramadan, kita masuk Syawal. Begitu masuk atau menjelang puncak musim panas, sumur-sumur di tengah gurun itu airnya mulai kering atau sat. Karena orang mengangkatinya, mengangkati air dari sumur itu ke atas, mengurasnya. Mengangkati air ke atas dalam bahasa Arab syawwalah. Sehingga orang mengartikan syawal artinya mengangkat ke atas, meningkatkan. Oi, ini kita sudah bulan syawal, bulan peningkatan. Karena sepanjang Ramadan kita sudah digembleng dengan ibadah-ibadah siang malam, maka semestinya syawal kita menjadi orang yang meningkat. Meningkat ibadah, meningkat semangat juangnya. Nah, sebenarnya juga dalam bahasa Arab, syawala artinya sumur menjadi kering. Bulan syawal itu bulan kering. Dan memang kita banyak yang bulan syawal ini menjadi kering kantongnya, habis uang untuk mudik lebaran. Nah, mari kita isi Ramadan kita dengan maksimal, supaya syawal kita mengalami menjadi orang yang meningkat harkat, derajat, dan martabat kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.